Kau adalah cinta sejati yang selalu hadir dengan kasih tanpa henti. Tuhan, kau ciptakan cinta sebagai cahaya. Kelamnya hidup ini.